Alasan kedua, laqad irtafa'at fil ayyamil qariba aswat tata'assaf. Di akhir-akhir ini kita mendengar suara-suara dari mulut-mulut mereka yang yata'assaf, yata'assaf itu oh begitu, terhadap man yataharra an wujudi syarr, terhadap orang yang tidak mau dan menghindar dari kejelekan. Wa man alamatil ibtida', menghindari tanda-tanda kebid'ahan, menjauhi tanda-tanda kebid'ahan. Ada yang oh, kok begitu sih, berlebihan sekali. Masa kami itu ditinggal? Masa kalau masalah satu itu kemudian kamu tidak lagi bergaul dengan dia? Ini namanya ta'assuf, ya, mengatakan aduh. Khamilin a'azakumullah. Kita lihat apa yang dilihat oleh penulis hari ini. Hari ininya beliau berapa tahun yang lalu. Berarti sekarang ini kayaknya lebih parah. Bahwa kalau kita sudah bicara, oh tidak bisa, saya tidak bisa bersama dia. Kenapa? Langsung mereka menuduh yang enggak-enggak. Ya ta'affaf fi afwahi, menyatakan bahwa itu adalah berlebihan, itu adalah ekstrim dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula ketika ada orang yang berbicara tentang kesesatan, bid'ahnya khawarij, kajian tentang jeleknya khawarij, kajian tentang bid'ahnya sururiyah, membongkar kesesatan ini, kesesatan itu. Oh, kajian apa ini? Hanumina azakumullah. Ini muncul di akhir-akhir ini. Bahkan ada yang menyatakan, ngapain bicara sururiyah? Tidak akan ditanya di kubur. Ini dulu ucapannya Yazid Jawas dan kawan-kawannya. Hanumina azakumullah. Ketika suara-suara itu muncul, maka kata penulis, saya bawakan satu hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'al 'anil syarr, dan aku bertanya tentang kejelekan, kata Hudzaifah. Ma khawfata an yudrikani, aku khawatir akan mengenai aku kejelekan itu. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, kami dulu di zaman jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allah bi hadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, maka apakah ada setelah kebaikan ini, apakah ada kejelekan lagi? Qala na'am, kata Nabi, iya, ada. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair, dan setelah kejelekan itu apakah ada kebaikan? Qala na'am, wa fihi dakhnun. Iya, ada kebaikan lagi, tetapi ada dahan, ada kekaburan. Kutuwa ma dahanuhu, apa dahannya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bighairi haji, satu kaum yang membimbing bukan dengan petunjukku. Ta'arif minhum wa tunkir, engkau mengenalinya dan engkau mengingkarinya. Kutuwa hal ba'da dhalikal khairi min syar, aku tanyakan lagi, apakah setelah kebaikan tadi yang ada dahannya, apakah setelah itu ada kejelekan lagi? Naam, kata Nabi, iya, ada kejelekan lagi. Du'atun ala abwabi jahannam. Iya, ada, yaitu da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam. Man ajabahum ilayya qadafuhu biha, siapa yang menjawab dan menyambut ajakannya, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami. Du'at ila abwabi jahannam tadi, da'i-da'i yang mengajak ke neraka jahannam, sifhum lana, gambarkan kepada kami siapa mereka. Qalahum min jildatina, mereka dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Sahabat Hudzaifah tanya kepada Rasulullah SAW, kalau tanyanya kepada mereka, pada sururiyin, sifhum lana, itu adalah Abu Jahannam, gak akan ditanya di kubur. Jawabnya begitu nanti. Selamat tanya pada Nabi, jadi dijawab sama Nabi. Doa ala Abu Abu Jahannam, itu adalah orang-orang yang pakaiannya seperti pakaian kami, berbicara seperti berbicara kami, kulit seperti kulit kami. Kutubama ta'muruna, ya Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami kalau kami mendapati yang seperti itu? Ala tazam jama'atul muslimin wa imamahum, peganglah, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya.